يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواني في الله رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم بأنترى afat min afatil ilm, di antara berapa perkara penyakit yang akan merusak bagi ilmu yang dimiliki oleh seorang hamba. Yang keenam adalah al-kibru wal ujbu. Yang keenam adalah al-kibru wal ujbu. Kibr dan ujub. Kibr wal ujub, khuluqan madmuman. Dua perilaku akhlak yang tercela. Yatarafa'anhuma ahadul mu'minin. Yaitu seorang yang dia dengan dua akhlak tadi mengangkat dirinya di atas kedudukan, merasa lebih tinggi dan merendahkan saudaranya seiman, sehingga ujub dan kibr adalah termasuk perkara yang dicela oleh Allah Azza wa Jalla fi mawadi' kasirah, dalam banyak ayat, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Dalil yang pertama bahwa kibr wal ujub adalah dua penyakit yang tercela dan Allah mencelanya dalam banyak ayat. Di antaranya Allah Ta'ala mengisahkan tentang iblis dalam surat Al-A'raf ayat 13. Qala fahbit minha wa ma yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sahirin. Allah berfirman, ihbit minha, turunlah kamu dari surga ini. Fama yakunu laka an tatakabbar, maka tidak pantas bagi kamu untuk takabur, sombong kepada Allah, menyombongkan diri, menolak perintah Allah. Fakhruj innaka minas sahirin, keluarlah dari surga ini dan engkau termasuk makhluk yang dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kibr adalah sifatnya iblis la'anahullah, menolak kebenaran, merendahkan Nabi Adam dan dirinya merasa lebih baik karena diciptakan dari api. Dengan sebab merasa di atas, lebih baik dari Nabi Adam, unsur penciptaannya dirasa lebih baik dibandingkan unsur diciptakannya Nabi Adam, sehingga dia menolak perintah Allah Azza wa Jalla. Maka Allah pun menolak makhluk yang sombong menetap di dalam surganya. Itu dalam surat Al-A'raf. Demikian pula dalam surat Al-Baqarah. Di awal-awal surat Al-Baqarah ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami mengatakan kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujud, hormat. Jadi maksud usjudu adalah sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Barakallahu fik. Hormatlah kalian kepada Nabi Adam. Fasajadu. Maka para malaikat semuanya hormat. Illa iblis. Kecuali iblis. Aba wastakbar. Enggan dan sombong. Enggan sujud, hormat dan sombong menolak perintah Allah. Wa kana minal kafirin, dan iblis termasuk golongan makhluk yang ingkar kepada Allah, kafir kepada Allah. Barakallahu fikum. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 34 ini Allah mengingatkan tentang kisah makhluk yang namanya para malaikat Adam dan Iblis, di mana Allah memerintahkan kepada makhluk malaikat hormat kepada Adam karena Allah telah berikan kelebihan. Wa 'allama Adam al-asma'a kulla syai. Allah ajarkan sekian banyak ilmu tentang nama-nama segala sesuatu. Maka Allah utamakan, Allah lebihkan Nabi Adam dibandingkan makhluk lainnya dengan ilmu. Maka disuruh hormat. Hormat kepada Nabi Adam. Namun iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih, adalah iblis dalam surat Al-Kahfi kana minal jinni, makhluk dari kalangan jin. Fa fasaqa an amri rabbih, dia keluar dari perintah Rabb-nya. Afatattakhiduna huwa dzurriyyatahu awliya min dunil mu'minin, apakah kalian akan menjadikan iblis ini sebagai aulia, pelindung-pelindung kalian dari selain kaum mukminin? Maka barakallahu fik, ini Allah mengingatkan makhluk yang pertama kali menyombongkan diri kepada Allah adalah iblis, kana minal jin. Dan demikian pula di dalam surat yang lain Allah kisahkan dalam surat Al-A'raf ayat 40, mengisahkan kepada kita, mengingatkan kepada kita, innalladzina kadzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwaabu as-samaa' wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi samil khiyaat. Allah mengingatkan kepada kita manusia, setelah Allah ingatkan bagaimana iblis dikeluarkan dari surganya Allah, tidak pantas sombong kepada Allah Ta'ala. Demikian pula dalam surat Al-A'raf ayat 40. Innal ladzina kadzabu biayatina wastakbaru. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan, mendustakan, wastakbaru dan sombong, dua sifat. Kadzabu wastakbaru, mendustakan kebenaran, menolak kebenaran. La tufattahu lahum abwabus sama, maka Allah tidak akan membukakan pintu-pintu langit. Ketika orang yang mendustakan dan sombong, kufur kepada Allah, mati, maka arwah ketika diangkat ke langit, maka para malaikat bertanya, rohnya siapa ini? Maka dijawab oleh para malaikat yang membawa roh, rohnya Fulan bin Fulan. Disebutkan dengan nama-nama yang jelek di muka bumi ini. Maka semua pintu-pintu langit tertutup. Tertutup dan tidak bisa terangkat ke iliyin, maka dikembalikan dan dilempar ke barzakh, kuburnya. Ditulis di sijin, itu arwahnya orang-orang yang kafir. Setelah itu Nabi membacakan ayat ini. Beliau membawakan ayat ini, innalladzina kadzabu biayatina wastakbaru la tufatahu abwabus sama, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit. Hatta wala yadkhuluna aljannah, dan tidak akan masuk surga karena sombong, mendustakan ayat Allah. Hatta yalijal jamalu, sehingga seekor unta jamal tidak akan bisa masuk fi sammil khiyab, ke dalam lubang apa, jarum. Jadi mereka tidak akan masuk jannah sebagaimana unta tidak mungkin masuk ke lubang jarum. Hakadza wakadzalika nazzil mujrimin, demikian kami balas orang-orang yang mujrim, orang yang berbuat dosa dan kejahatan. Jadi di antara kejahatan seorang hamba mendustakan ayat-ayat Allah dan sombong, menolak ayat-ayat Allah. Pengingkaran ini menjadi sebab, kesombongannya menjadi sebab kufur, menolak, yang akhirnya matinya pun nasibnya sungguh malang. Para malaikat yang mengusung arwah ke langit tidak bisa menembus langit, dilemparkan ke kubur dari langit sana, bukan diantar lagi, lemparkan ke sana, dihinakan. Demikianlah arwahnya orang kafir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Jadi sifat al-kibr ini sifat calon-calon penghuni an-nar. Dalil berikutnya, Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita bagaimana nasib orang-orang yang enggan dan sombong di dalam surat An-Nisa 172. La yastankifal masihu ayyakuna abdan lillah walal malaikatul muqarrabin. Allah Ta'ala mengisahkan Nabi Isa dan para malaikat. La yastankifa al-Masih. Al-Masih itu tidak akan sombong, menolak. Ayakuna abdan lillah, untuk menjadi hambanya Allah. Dia tidak menolak, tidak enggan untuk menjadi hamba Allah. Walal malaikatul muqarrabun, demikian pula para malaikat yang dekat dengan Allah, mereka menyanggupi dirinya sebagai hamba Allah sehingga patuh dan tunduk. Wa may yastankif an ibadatih, barang siapa yang sombong beribadah kepadanya, wa yastakbir, menolak dan sombong beribadah kepadanya, fasayahsyuruhum ilaihi jami'a, kelak akan dikumpulkan oleh Allah semuanya. Ya, semuanya akan dikumpulkan dan dimintai pertanggungjawabannya. Karena Nabi Isa itu hamba dan utusan Allah, bukan dia itu Allah. Sebagaimana sebagian keyakinan orang-orang Nasara, dia adalah Tuhan dari tiga Tuhan, sehingga tidak sepantasnya seorang Muslim mengucapkan selamat dengan kelahiran Tuhan. Bagaimana kita ridha mengucapkan selamat lahirnya Tuhan? Ini ucapan syirik. Allah tidak punya anak dan tidak pernah diperanakan. Maka yang sombong tidak mau beribadah kepada Allah saja akan dikumpulkan nanti dan dimintai pertanggung jawabannya. Allah bertanya kepada Nabi Isa nanti, A anta qultan linnas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah? Apakah engkau Isa, apakah engkau Nabi Isa yang mengatakan kepada manusia, ittakhiduni wa ummi ilahain min dunillah, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan dari selain Allah? Nabi Isa kan dimintai pertanggungjawaban, kamu yang bicara. Anta qulta linnas, maka Nabi Isa menjawab, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Tidak mungkin Nabi Isa yang berkata, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan dari selain Allah. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. In kuntu qultuhu faqad alimtah, jika betul-betul saya yang mengatakan, faqad alimtah, engkau telah mengetahui. Karena lo maha tahu siapa sebenarnya yang membangun akidah syirik ini. Tapi Allah kisahkan dalam Al-Quran agar orang itu berpikir, ini bukan akidah ajaran Nabi Isa. Nabi Isa tidak mengajarkan kesyirikan. Subhanak, beliau mensucikan Allah dari punya anak, punya istri. In kuntu qultuhu faqad alimta, ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik, engkau maha tahu apa yang ada di dalam diriku sedangkan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Itu peradilan di hari kiamat. Berarti siapa yang mengatakan? Yang mengatakan adalah Paulus, orang Yahudi yang belajar kitab Injil. Setelah menjadi ulama Injil, dia pun memasukkan akidah At-Taslis, Trinitas. Sebagaimana Yahudi masuk ke dalam barisan Islam, mengajarkan ajaran Syiah, lalu jadilah orang meyakini Ali adalah Rabbul Alamin. Jadi kejahatan orang Yahudi sudah terbukti. Namun kenapa orang Islam barakallahu fikum tidak mengambil ibrah? Kenapa tidak mengambil pelajaran? Fa'tabiru ya ulil absar. Tayyib, dalam ayat yang lain, orang-orang yang sombong dibenci oleh Allah. Nah, jadi yang pertama kalau disimpulkan, sombong kepada kebenaran sifatnya iblis. Surat Al-Baqarah ayat 34, surat Al-A'raf ayat 13. Yang kedua, sombong, kibr, termasuk diantara sifat orang yang tidak bisa masuk ke dalam jannahnya Allah. Arwahnya tertutup dari pintu-pintu langit. Surat Al-A'raf ayat 40. Yang ketiga, orang yang sombong beribadah kepada Allah akan dikumpulkan dan dimintai pertanggungjawabannya di hari kiamat. Dan yang keempat, sombong, kibr, sifat yang tidak dicintai oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 23, La jarama anna allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'minun. La jarama, la jarama pasti, pasti Allah mengetahui perkara yang tersembunyi, perkara yang ditampakkan. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai. Tidak mencintai berarti membenci. Siapa yang Allah tidak cintai, Allah benci? Al-mustakbirin, orang-orang yang sombong. Jadi al-kibr sifat yang dibenci oleh Allah. Sebagaimana pembahasan sebelumnya, yang ada seharusnya tawadhu. Sehingga kalau tawadhu itu perkara yang dicintai, kibr sifat yang dibenci, Allah tidak suka. Kalau Allah saja tidak suka, kita pun hamba-hamba Allah tidak senang. Orang yang menolak kebenaran itu makhluk yang dibenci oleh Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala tidak suka dengan sifat ini, kita pun membenci kepada diri kita dulu. Kita harus membenci diri kita kalau muncul sifat kibir. Apa yang kita sombongkan? Dinasehati, ditunjukkan, ditunjukkan kebaikan kok menolak. Ditunjukkan amalan yang mudah, gampang, gratis. Nah, ditunjukkan ini loh, jalan menuju surga. Kita menolak, sombong, mendustakan, tidak percaya, tidak yakin, padahal itu kebenaran. Tidaklah seorang berwudu di rumah, lalu dia fa'ahsanal wudu, membaguskan apanya, wudunya. Ini khabar, berita dari beliau. Tidaklah seorang hamba berwudu di rumahnya, dia baguskan wudunya, summa kharaja, lalu dia keluar dari rumahnya ke masjid. Tidaklah lam yakhthu khutwatan, tidaklah dia melangkahkan kakinya, inda khutwat anu khati'ah wa rufi'at bihadza roja. Satu langkah menghapus dosanya, satu langkah mengangkat derajatnya. Masya Allah. Berangkat melangkahkan kaki ke masjid, amalan yang mudah, sehari semalam 5 kali. Ini loh kebaikan, ini loh jalan kebaikan. Jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita mendustakan. Benarkan dan percayailah dan berusaha mengikuti petunjuk Nabi. Jangan dibantah, jangan sombong. Itu kebaikan. Namun kadang orang kurang yakin. Namun orang kadang menolak orang yang memberi nasihat. Malah sebagian mengolok, na'udzubillah. Ini tidak sepantasnya. Nah, di dalam ayat yang lain, sombong akan menjadi sebab orang itu masuk jahanam. Sombong, menolak beribadah, menolak dirinya beribadah kepada Allah, menjadi sebab dia masuk jahanam. Dalam surat Ghafir ayat 60, innal ladzina yastakbirun an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu sombong, yastakbirun, sombong. Sombong dari apa? An ibadati, untuk berdoa kepadaku. Tidak mau berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Sombong. Malah mintanya kepada kuburan, orang mati. Allah perintahkan supaya minta kepadanya, dia menolak, saya tidak mau. Saya lebih mantap berdoa kepada ahlul kubur. Jangan menolak kebenaran. Ud'uni, berdoa kepadaku. Orang yang tidak mau berdoa kepadanya, sombong kepadanya, sayadkhulu jahannam. Kalau dia mati, kelak dimasukkan ke dalam apa? Jahannam madakhirin, dengan hina. Itu kesombongan. Nah, di dalam ayat yang lain yang menunjukkan kesombongan ini perkara yang jelek dan dicela oleh Allah adalah dalam surat Al-Ahqaf ayat 60. Allah akan memberikan azab, Allah akan menghinakan dengan azab, Allah akan menghinakan orang yang sombong dengan siksanya. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 20. فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ. فَالْيَوْمَ, maka pada hari ini, pada hari kiamat, tujzaun adzabal hun, akan dibalas dengan siksa yang menghinakan. Kenapa disiksa dan dihinakan? Bima kuntum tastakbirun, dengan sebab apa yang kalian sombong di muka bumi. Tastakbirun fil ard, karena sebab kalian sombong di muka bumi. Bi ghairil haq, tanpa kebenaran. Wa bima kuntum tafsukun, dan karena sebab kalian menjadi orang-orang yang fasik. orang yang fasik, orang-orang yang keluar dari taat kepada Allah dan Rasul, dibalas dengan kehinaan. Surat Al-Ahqaf ayat 20. Dari ayat-ayat yang kita baca, kesimpulannya Allah mencela semua praktek-praktek kesombongan kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga dari ayat-ayat ini, seorang hamba hendaklah berusaha untuk menjauhkan sifat at-takabbur wal ujub, karena Allah sudah mengingatkan, walaupun bentuknya cerita, khobar tentang iblis, khobar tentang orang yang sombong, semua itu mengandung makna larangan. Akan lebih jelas itu di dalam hadis, karena hadis itu penjelasan dari apa? Quran. As-sunnatu tufassirul Quran. Yang namanya sunnah, hadis yang sahihah, itu penjelasannya Quran. Quran itu akan dirinci penjelasannya oleh hadis. Begitu. Jadi kalau ada orang tidak mau membaca hadis-hadis yang sahihah dan mengambil sebagai penjelasan dari ayat, maka akan timpang. Ibaratkan burung terbang hanya dengan satu sayap. Karena Quran dan sunnah, kata para ulama, kal janahain litair, seperti dua sayap bagi burung. Seperti burung punya dua sayap. Nah sekarang kita lihat di dalam hadis penjelasan dan contoh sombong. Hadis yang pertama, hadis Abdullah bin Mas'ud. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk jannah orang yang ada di dalam kalbunya, hatinya, seberat dzarrah dari kesombongan. Ya, itu sabda beliau. Tidak masuk jannah orang yang ada di dalam kalbunya, hatinya, seberat dzarrah. Dzarrah itu barang yang paling kecil. Ada molekul, ada apa? Atom, gitu ya. Atom dipecah lagi jadi apa? Yang lebih kecil. Ada lagi? Ya, itu barang yang paling kecil. Kalau antum jam 12 siang, matahari masuk melalui lubang atap kita, maka sinar matahari masuk, antum lihat banyak barang yang terbang. Itu dzarrah, barang yang kecil seperti itu. Kalau debu masih bisa di apa, diwenyet gini ya. Kalau ini, kalau antum tadi cahaya matahari masuk ke rumah kita, ya sinarnya nampak terang, di sela-sela sinar itu banyak barang yang terbang. Dzarrah sekecil itu, dari kesombongan yang sekecil itu, tidak akan masuk jannah. Sebagian mengartikan dzarrah biji apa? Biji sawi, ya. Karena itu juga sangat apa? Kecil. Kalau biji sawo, sawo gede, Pak. Sawo. Kalau ini sawi. Bedakan sawo dan sawi ya. Kalau sawo gede, Pak. Kalau ini sawi. lebih kecil lagi. Tapi kesombongan di hati sana, maka itu jadi sebab tidak masuk jannah. Masya Allah, mengerikan berarti. Nah, mengerikan. Faqala rajulun, karena perkara ini perkara yang mengerikan. Faqala rajulun, seorang berkata. Apa kata orang ini? Inna rajula yuhibbu ayakuna saubu hasana wa na'luhu hasana. Sesungguhnya ya Rasul, orang itu menyenangi pakaian yang bagus, sendal yang bagus. Qala, Nabi menjawab, innallaha jamilun yuhibbu al-jamal. Allah itu indah, mencintai keindahan. Itu orang pakai baju wangi, melitis, setrikaan begitu, wangi, halus bahannya, itu bukan sombong. Bisa jadi itu rasa syukur. Alhamdulillah, satu bulan gajinya 10 juta. Ya, Masya Allah, nikmatnya banyak. Ya pantaslah bajunya apa? Halus, bermerek. Jadi kalau ada mereknya kan mahal biasanya. Bermerek. Ya? Produk luar apa? Luar negeri. Dari sana, Saudi mungkin. Masya Allah, jubahnya bermerek. Melitis, halus, Masya Allah. Dipakai juga meyakinkan. Masya Allah. Mantap jalannya. Mantap ibadahnya. Itu bukan orang sombong. Orang sedang bersyukur bisa jadi dengan nikmat Allah. Allah itu menyenangi seorang yang menampakkan dengan kenikmatan yang diberikan. Tampakkan, saya dapat nikmat banyak. Jangan kayak orang sufi, berasnya segudang, makanya oyek. Zuhud. Nampaknya zuhud, tapi kepada dunia rakus. Yang haram-haram juga mau. Itu bukan zuhud. Perhatikan di sini. Pakai sendal, sendalnya juga apa? Berkualitas. Mahal tapi awet. Kadang ada orang milih sendal bermerek, tujuannya main awet. Daripada bermerek tapi apa, seminggu sudah copot, lemnya gampang kena air, copot begitu aja lebih mahal jatuhnya. Ini harganya mahal tapi 2 tahun, 3 tahun masih bagus. Ini murah sedikit, kalau dikumpul-kumpulkan 10 hari, ternyata jauh lebih mahal. Bisa jadi dia punya pemikiran seperti itu, bukan sombong. Memang dia punya. Makanya Nabi menalarkan, sombong adalah al-kibru batarul haq. Nah, ini pengertian sombong adalah ini, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan merendahkan, meremehkan manusia. Rawahu Muslim. Ini takrif, definisi takabur. Pengertian sombong ini menurut sunnah, menolak kebenaran yang datang dari Allah Ta'ala dan Rasul. Menolak penjelasan fatwa-fatwa ulama yang berdasarkan Quran dan Sunnah. Ikuti, jangan sombong. Wah, itu fatwa ulama sohir, bukan ulama kibar. Kalau memang fatwa ulama di atas Quran, Sunnah, benar, terima nasihatnya. Lah kalau saya ngambilnya dari ulama kibar saja, begitu didatangkan fatwa ulama kibar menolak juga. Wah, berarti ada kesombongan di hati. Takillah. Kalau fatwa itu dibangun di atas Quran, sunnah dengan pemahaman salaf, ambil. Apalagi ulama ahlu sunnah yang berfatwa. Bukan, walaupun tidak digelari oleh dia, wah bukan ulama kibar, wah itu ulama sohir. Na'udzubillah min dzalik. Dulu orang-orang sururiyin, hizbiyin mencela Syekh Rabi, wah itu bukan ulama kibar, gak masuk hay'ah. Allah musta'an. Dikira kalau masuk ulama kibar itu hanya diukur masuk apa? Hay'ah. Kalau fatwanya benar di atas dalil Quran, sunnah, hujjah, ambil. Jangan ditolak. Wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia, tahkir. Sebagaimana Qarun keluar dari rumahnya membawa harta-harta yang banyak, ujub, merendahkan manusia. Diingatkan oleh Nabi Musa, menolak, sombong. Inama utituhu ala ilmin indi. Saya jadi orang kaya seperti ini karena ilmu yang diberikan kepada saya. Jadi seolah-olah apa yang dimiliki hanya dari hasil keringat sendiri, tidak ada andil dari Allah Azza wa Jal. Sombong. Apa akibat orang sombong? Merasa tinggi. Akhirnya fakhasafa bihimul ard wa bidaris. Allah benamkan Qarun dan rumahnya, harta dan kekayaan. Malah jadi direndahkan, Pak. Masuk ke bumi sana. Redah. Diinjek. Kalau tawadu, malah jadi diangkat. Man tawadu'a lillah rafa'ahu. Siapa yang tawadu kepada Allah karena Allah, rafa'ahu, Allah angkat derajatnya. Diangkat derajat, bukan direndahkan. Taib. Dalil yang kedua, contoh sombong. Jadi tadi jelas, berpakaian yang bagus, sendal yang bagus, itu bukan sombong. Bahkan itu sesuatu yang dicintai oleh Allah. Iya. Jadi kalau kita sudah ngerti pentingnya berpakaian yang rapi, apalagi ahlu sunnah pakai jubah, saya nasihatkan untuk jangan sampai membuat keadaan tambah asing. Menampakkan diri memakai lihya jenggotnya, menjaga celananya tidak musbil, itu suatu yang asing di tengah kaum muslimin. Maka kita pun menampilkannya dengan penuh keikhlasan dan penuh kerapian, sing rapi. Yang rapi, kalau memang mau pakai penutup kepala ya jangan pakai taplak imamah, taplak gambar botol. Na'udzubillah, jadi jelek nanti. Saya pakai imamah yang rapi gitu. Kalau pakai gamis, pakai sarung, sirwalnya jangan balapan. Ya rapi lah sedikit. Gitu. Kalau perlu disetrika-setrika biar tidak ngelumpung kayak pir. Akhirnya orang kumuh ya. Sunnah dituduh kumuh karena kita sudah asing, tambah asing. Sudah kayak gitu rambutnya awut-awutan. Sudah kayak gitu mambune kecut. Kumuh kecut. Ah. Orang jadi tambah memandang miring. Coba sedikit berpenampilan yang rapi, bersih, meyakinkan, niatkan ada warnanya coklat atau coklat ada putihnya atau putih ada kelabunya. Apa itu? Kenapa jadi pembahasan yang bikin orang sulit? Jangan dipersulit sesuatu yang mudah. Jangan dibikin takut sesuatu yang tidak menakutkan. Kan begitu. Hisbiin saja yang khawatir betul. Bok nanti orang jadi tidak mau ngaji katanya. Memangnya kita mau ngajak orang ngaji disuruh apa? Suruh baik. Baik akhlaknya, baik pakaiannya, baik ibadahnya. Kan begitu. Perubahan yang lebih baik lah. Jangan ajak. Sholat kayak pemain sepak bola. Ngaji kayak pemain sepak bola. Mana bedanya pemain sepak bola dengan orang yang rajin ibadah? Jadi ini sekali lagi bukan kesombongan sebagaimana sebagian orang menuduh. Yang namanya sombong justru menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Contoh sombong. Dalam hadis muttafaq alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yandurullahu, Allah tidak mau memandang yaumal kiamati, pada hari kiamat. Siapa yang tidak dipandang oleh Allah pada hari kiamat, manjarra izarahu bataran." Siapa saja yang jarra menjulurkan. Jarra itu menjulurkan dari atas ke bawah. Namanya jarra. Siapa saja yang menjulurkan izarahu, izarnya. Apa izar? Kainnya. Kain sarung, kain baju, kain celananya. Batoran. Karena atau dengan sombong. Bator dengan sombong. Muttafaqun alaih. Jadi dalam hadis Bukhari dan Muslim, Bukhari mengeluarkan nomor 5451, Imam Muslim nomor 2087. Diambil faedah oleh para ulama bahwa menjulurkan kain ke bawah sampai menutup mata kaki ini termasuk di antara dosa besar. Karena ancamannya berat. Apa ancamannya? Allah tidak akan melihat. Allah tidak akan memandang hamba. Laki-laki yang menjulurkan gamisnya, jubahnya, sarungnya, sirwalnya sampai menutupi kedua mata kakinya. Berarti ancamannya berat. Disertai sombong. Dan itu termasuk kesombongan. Ya. Di antara itu termasuk kesombongan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, bainama rajulun yamsi fi hullatin tu'jibuhu nafsuhu murajjil ra'sahu yakhtalu fi misyatihi. Di saat seorang yamsi, dia berjalan, fi hullah, dengan pakaian yang menjadikan dirinya ujub. Pakai pakaian tapi dirinya merasa ujub. Murajil roksah, menyisir rambutnya, disisir rapi. pakai baju yang itu menjadikan ujub dirinya, dan rambutnya dia Pak Noh disisir rapi. Yahtalu fi misyatihi, sombong di dalam berjalannya. Musbilian. Idh khasafallah, tiba-tiba Allah benamkan, dibenamkan. Wa huwa yatajaljalu fil ard ila yaumil qiyamah, dan orang ini terus menyusup, apa, melesak. Yatajaljal, terus masuk ke dalam bumi sampai hari kiamat. Hadis riwayat Muslim, muttafaqun alaih. Bukhari mengeluarkan di dalam sahihnya, Imam Muslim juga mengeluarkan dalam sahihnya. Jadi orang yang sombong, ujub dengan pakaiannya, penampilannya, musbil, itu kesombongan dia di muka bumi malah justru menjadi sebab dia dibenamkan ke dalam bumi oleh Allah. Gitu. Sehingga tidak boleh orang itu menyombongkan diri, ujub dengan penampilan pakaiannya, rambut yang disisir tadi, bercongkak di dalam berjalannya, merendahkan manusia. Nah, orang mukmin itu mereka berjalan, yamsuna fil ardi hauna, dalam surat Furqan. Mereka yang sun berjalan di muka bumi ini haunan, dengan tawadu. Tawadu, tidak menyombongkan dengan apa yang ada pada dirinya. Tawadu kepada manusia, tawadu kepada Allah. Pakaiannya pun di atas mata kaki. Itu sikap tawadu. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, izarul mu'min ila nisfis saq. Izar, kainnya orang mukmin itu di mat, apa, di saq ila saq, sampai betis, pertengahan betis, ya. Betis di situ. Jadi dari mata kaki naik ke atas namanya betis. Nah, itu izarnya orang mukmin. Kalau dia enggan setengah betis, mbok dadi apa? Pun kuprimen gitu ya. Ya itulah orang mukmin. Turunkan di atas mata kaki gitu. Kalau dia setengah betis, itulah pakainya orang mukmin. Kalau tidak, diturunkan di atas mata kaki. Itu menunjukkan tawadu. Beda kalau orang yang berbangga-bangga dengan bajunya. Baju itu matek dilarak 10 meter, Pak. Ada baju kayak gini? Jadi bajunya saking panjangnya diarak sampai digotong. Pastikan apa itu? Ada ya? Orang jadi pengantin apa ya? Jadi saking menyombongkan, aku ini duitnya banyak kok. Nih lihat nih bajunya. Tapi bajunya panjang kayak gitu, apa manfaatnya? Ya, jadi kalau celananya masih terlalu panjang bahannya, dipotong, ya, dipotong. Dan itu lebih menghemat apa? Menghemat, sudah panjang, dilepit sampai ke dengkul, Pak. Nah itu untuk apa yang dilempit? Ya, ada manfaatnya. Barakallahu fik. Itu contoh kesombongan di dalam kisah. Contohnya adalah tadi orang yang musbil. Iyakum wal musbil, jauhi oleh kamu musbil. Karena itu termasuk minal makhilah, termasuk jenis kesombongan. Barakallahu fiik. Itu bagi laki-laki ya. Kalau perempuan justru dari betis diturunkan satu jengkal, ya, sehingga tertutup. Kata Ummu Salamah, kalau begitu masih kelihatan kakinya ya Rasulullah. Yurhina diro'a, turunkan lagi sejengkal, sehingga betul-betul kakinya tidak kelihatan. Itu pakaiannya siapa? Perempuan. Jangan diwalik. Sing lanang diturunkan sampai sejengkal, ya? Yang laki-laki diturunkan sejengkal, yang perempuan malah dinaikkan sampai ke betis atau ke atas lagi. Muslim harus mengenal pakaiannya, belajar yang baik, kenali jati diri kita sebagai muslim. Baik. Selanjutnya disebutkan dalam hadis juga, barakallahu fiikum, ihtajjat, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ihtajjatil jannah wan nar, ihtajjat, saling berhujjah antara jannah wan nar. Faqalatun nar, berkatalah an-nar, fiya jabbarun wal mutakabbirun, tempatku untuk orang yang jabbar. Jabbar itu orang yang memaksa, sombong. Wa qalatil jannah, oh, berkata jannah, fiya du'afa unnas, tempatku orang yang lemah, orang-orang yang lemah. Wa masakinuhum, dan orang-orang miskinnya. Orang yang lemah, tempatku untuk orang-orang yang lemah dan orang-orang miskinnya. Lemah, miskin. Tapi miskin yang mukmin ya. Miskin tapi bertauhid. Miskin tapi beriman. Ya? Maksudnya orang-orang yang miskin, miskin yang beriman. Jangan terus ya Allah jadikan saya orang miskin. Miskin yang kaya apa dulu? Supaya jadi ahli jannah. Yang miskin kaya apa dulu? Kan jadi jadi wong miskin. Miskin yang beriman. Kan gitu ya? Ya. Faqadha, Allah putuskan bainahuma. Innakil jannah rahmati, bagimu jannah rahmatku. Arhamu biki man asya, saya rahmati orang yang aku kehendaki. Aku rahmati orang yang aku kehendaki. Wa innakin nar azabi, kamu neraka siksaku. Mu'adzibu biki man asya, aku akan azab orang yang aku kehendaki. Walikai lakuma alayya min uha, dan bagi kamu berdua, bagi saya yang akan memenuhi, jadi akan dipenuhi oleh Allah surga dan neraka. Hadis riwayat Muslim. Apa faedah hadis ini? Bahwa sombong itu adalah tempatnya di dalam neraka. Tawadhu karena Allah itu tempatnya di dalam surga. Orang yang lemah bisa tawadhu. Tidak punya harta, tidak punya pamor, hanya tawadhu kan? Mungkin kalau kita jalan tidak ada yang kenal, karena saking tidak dikenalnya kita, dan orang memang tidak mengenal kita, wong kita tidak punya apa-apa, dia pun tawadhu, beribadah kepada Allah. Atau orang yang miskin, lemah hartanya, harta tidak punya, rumah, tanahnya juga pinjam, rumahnya juga pinjam, ya. Motornya ya pinjam, semuanya serba hati jenengan. Entah dari orang tuanya, dari mertuanya, dari kenalannya, masya Allah, masakin. Tapi masya Allah punya tauhid, punya sunnah. Orang yang miskin ini justru orang-orang yang menjadi orang yang dirahmati oleh Allah. Biasanya kalau orang miskin kan sibuk. Sibuk apa? Sibuk apa? Sibuk nganggur? Nganggur bukan sibuk. Sibuk ibadah. Ya apa tidak? Beda dengan orang kaya, Pak. Lagi sholat aja HP-nya bunyi terus, gerak. Ya pesan apa? Ya pesan apa? Ya pesan terus. Begitu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Langsung dibuka apanya. Oh ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Segini, Pak. Lah orang miskin HP aja gak punya, Pak. Gak ada yang pesan. Memang gak punya upaya untuk itu. Mencukupkan diri satu usaha. Insyaallah. Adalah cukup ini aja lah. Sehingga dengan ketekunan ibadahnya, tawaduknya, jadi orang yang masuk jannah. Begitu. Jadi jadilah orang miskin yang beruntung dengan sikap tawaduk. Barakallahu fiik. Demikian insyaallah penjelasan dari hadis tentang pembahasan kita. Semoga apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.